jadi-jadikan aku menjadi pangeranmu. Biar-biarkan aku menjaga hatimu. Jadi-jadikan aku menjadi pangeranmu. Di langit ada rembulan dan bintang, di bumi ada aku dan bidadari. Biar-biarkan aku menjaga hatimu. Jadi-jadikan